wa ala alihi wa sahbihi wallahu wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, haqqa beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum linnas, apabila seorang kalian salat mengimami manusia, shalla linnas maksudnya menjadi imam untuk mereka, falyukhaffif, hendaknya dia meringankan salatnya ketika menjadi imam. Wa inna fihim, karena di antara para makmum pada mereka adh-dha'if, ada orang-orang yang lemah. Was-saqim, ada orang yang sakit. Wal-kabir, ada orang yang sudah tua renta. Sehingga al-imam yura'i al-makmumin, memperhatikan keadaan para makmum. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, bila seorang kalian salat sendirian tidak menjadi imam, falyutawwil ma syaa'a, maka silakan dia salat dengan panjang segendak dia. Muttafaqun alaihi. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa dzal hajah, ya fa inna fihim adh-dha'if was-saqim wal-kabir wa dzal hajah, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sudah tua, dan juga ada yang punya hajat. Sehingga ketika menjadi imam, yura'ihim, ya, memperhatikan keadaan mereka para makmum. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Hadis juga menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan asy-syafaqah warahmah, ya, menjaga hak, memperhatikan keadaan saudara-saudara kaum muslimin, sampai pun terkait dengan masalah al-imamah bis-shalah. Al-imam dianjurkan untuk yukhaffif as-shalah. Namun diingatkan oleh Ibnu Taimin rahimahullah, ini dipanjang, dibahas panjang oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. At-takhfif di sini itu bukan takhfif ringan yang kembalinya kepada keinginan makmum. At-takhfif di sini takhfif, yakni dia baca sesuai bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat-salatnya. Qala Ibnu Taimin rahimahullah, kata beliau, wal muradu bitakhfif ma wafaqa sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa takhfif. Yang dimaksud dengan meringankan salat, ringan di sini yakni yang mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul salatnya, apa yang dibaca? Ya, di antaranya bisa kita lihat dalam sifat salat nabi. Asy-Syarbani rahimahullah menyebutkan apa yang dibaca Rasul ketika salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. At-takhfif adalah dilakukan seperti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaisal murad bitakhfif ma wafaqa ahwa'an nas. Bukanlah ringan itu yang mencocoki keinginan hawa manusia. Ya, terus senantiasa pendek bacaannya. Tidak, at-takhfif yakni yang mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang pernah salat maghrib membaca surat At-Tur, bahkan kadang membaca surat Al-A'raf. Rasul kadang membaca surat Al-Anfal. Itu khifah. Nah, yang jelas untuk lebih rincinya bagaimana bacaan Rasul dilihat di sifat salat nabi. Syalbun rahimahullah menyebutkan apa yang bacaan beliau ketika salat wajib menjadi imam. Yang kedua, yang diingatkan sebelum saya di sini, at-takhfif ada dua. takhfif daim dan takhfif tari. Takhfif yang merupakan rutinitas, yaitu yang dimaksud takhfif di sini yang rutin, yakni bagaimana seorang imam salat meniru mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bacaannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling ringan salat dan paling sempurna. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Rasul, orang yang salatnya paling ringan dan paling sempurna. Takhfifun daim, yakni terus menerus mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua, takhfifun tari'un. Takhfifun tari', yakni ringan meninggalkan salat karena sebab, ada sebab-sebab yang sifatnya insidental. Ada arif, ada satu hal tertentu yang menyebabkan harus mempersingkat salat. Seperti asy-syafaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam ingin memanjangkan bacaan, ternyata mendengar ada suara tangisan anak kecil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhaffif as-shalah. Ini takhfif tari. At-takhfif ada dua. Takhfifun daimun. Takhfif ringan salat, yakni terus-menerus bagaimana berupaya seorang imam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan. Ada takhfifun tariun, yakni takhfif ringan meringankan salat, memendekkan salat karena ada kejadian tertentu. Ya, seperti ini. Ketika Rasul sallallahu mendengar seorang anak menangis, beliau mempersingkat salatnya. Ini takhfifun tariun. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu billahi.